وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sidang salat zuhur yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari yang berbahagia ini hati kita dibukakan oleh Allah untuk memenuhi panggilan Allah yang mulia ini, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya menyampaikan tema yang akan kita bahas di siang hari ini, saya mengajak diri saya dan para jamaah semuanya, sekaligus kaum muslimin dan muslimat yang mendengar pengajian ini, untuk memperhatikan amalan sholat yang itu menjadi rukun dan tiang dari agama Islam ini. Seorang muslim identik dengan sholat, dan sholat adalah ciri khas dari seorang muslim. Makanya Nabi SAW bersabda, al-farqu baina al-muslimi wal-kufri as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara muslim dengan kekufuran adalah sholat. Barang siapa yang dia meninggalkan sholat, mengingkari kewajibannya, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin berdalih dengan 1001 alasan untuk meninggalkan panggilan Allah yang mulia ini. Hayya ala sholat, hayya ala sholat, hayya ala falah, hayya ala falah. Marilah kita semua menuju panggilan sholat. Marilah kita semua menuju panggilan sholat. Dan marilah kita menuju kemenangan. Dan marilah kita menuju kemenangan. Kita tinggalkan kesibukan kita walau sesaat untuk menghadap Sang Khalik, beribadah kepadanya. Saya yakin, seandainya kaum muslimin terbuka hatinya untuk memenuhi panggilan Allah semuanya, secara khusus lelaki di masjid-masjid Allah secara berjamaah, tidak akan cukup masjid yang ada di muka bumi ini untuk menampung mereka itu sholat. Tidak akan cukup perluasan, dan akan butuh kepada perluasan yang lain dan perluasan yang lain untuk menampung kaum muslimin menjalankan sholat berjamaah. Semoga Allah memberikan kepada kita keterbukaan hati dan kelapangan dada untuk memenuhi panggilan Allah yang mulia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan di siang hari ini saya akan menyebutkan sebuah tema yang berkaitan dengan hakikat sebuah persatuan. Kalau kita namakan persatuan atau kita katakan kesatuan, maka kita akan teringat kepada sekian banyak ayat dan hadis yang menyuruh kita untuk bersatu. Sebagai contoh, firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya, dan jangan kalian berselisih. Dan jangan kalian berselisih. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bersatu, bersatu padu, untuk kita berdiri rapi ibarat sebuah kekuatan. Allah mengatakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu suka dengan orang-orang yang mereka berjihad di jalannya saffan, satu saf, satu barisan. Artinya mereka bersatu ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Di dalam ayat yang lain Allah mengingatkan agar kita jangan bercerai-berai. Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan engkau menjadi orang musyrik atau mirip dengan orang musyrik yang mereka itu berpecah belah di dalam agamanya, dan mereka itu berkelompok berkelompok. Di dalam ayat yang lain ada tambahan lafaz, Allah mengatakan wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dengan yang mereka miliki, mereka merasa bangga. Dalam ayat yang lain Allah mencela dari yang namanya perpecahan dan akan merembet kepada kelemahan kekuatan Islam. Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dan jangan, yang artinya dan janganlah kalian tercerai-berai dan janganlah kalian berpecah belah. Jangan kalian tercerai-berai dan jangan kalian terpecah belah, terpisah-pisah. Maka akan hilang kekuatan kalian dan akan lemah pandangan kalian di hadapan orang-orang musyrik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengurut satu persatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali anjuran dari beliau untuk kita semua bersatu dan meninggalkan berbagai model perpecahan-perpecahan. Sebagai contoh, sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan Muslim, ketika Hudzaifah bertanya tentang fenomena akhir zaman, ada kebaikan hilang, datang kebatilan, lalu datang kebaikan hilang, datang kebatilan, kemudian datang kebaikan hilang, datang kebatilan setelah itu. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, bagaimana wasiat Anda kepada kami? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faltazim jama'atal muslimin wa imamah. Kalau seperti itu fenomena akhir zaman, kamu pegang jamaah muslimin dan pemimpin-pemimpin mereka. Artinya kalian bersatu di bawah seorang penguasa, pemimpin sebuah negara. Kalian bersatu di bawah seorang pemimpin Islam dan pegang apa yang telah mereka katakan. Hadirin, ini menunjukkan bahwa seorang muslim dia harus di fitnah yang terjadi di akhir zaman bersatu padu di atas seorang pemimpin. Di dalam hadis yang lain, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita itu juga untuk bersatu padu di bawah sebuah kalimat la ilaha illallah, di bawah bendera tauhid. Kita bersatu padu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau memberikan wasiat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Saya wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat. Hadirin yang dimuliakan Allah, namun ya, kalau kita berkaca dengan kenyataan yang ada, mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa Allah menyuruh kita bersatu? Ya, Allah menyuruh kita jangan berpecah belah. Tetapi kenapa ada perpecahan di muka bumi ini? Bukankah ini bertolak belakang? Jamaah yang berbahagia, karena ini kadang menimbulkan sebuah tanda tanya yang besar. Allah menyuruh kita bersatu, jangan berpecah belah, jangan kita saling memusuhi, kita semua bersatu padu. Tetapi kenapa terjadi perpecahan? Kenapa terjadi perpecahan? Bukankah sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dengan izin Allah? Kenapa Allah menyuruh kita dengan sesuatu tetapi yang terjadi tidak seperti apa yang Allah suruh? Kenapa terjadi perpecahan? Kenapa terjadi perselisihan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadinya perselisihan, terjadinya perpecahan adalah sunnatullah di muka bumi ini. Allah menyuruh kita untuk bersatu. Allah menyuruh kita untuk jangan bercerai-berai. Tetapi Allah menetapkan di dalam kehidupan dunia ini akan yang namanya perpecahan dan perselisihan sebagai ujian kepada kita semuanya. Benar, perpecahan, perselisihan pasti akan terjadi. Namun, hadirin yang dimuliakan Allah, itu adalah ujian, itu adalah cobaan yang Allah berikan kepada manusia ini. Maka Allah mengatakan di dalam ayatnya, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan satu dengan yang lain di antara kalian ujian. Ini memusuhi itu memusuhi ini. Ini berpecah belah, itu berselisih. Apakah kalian semua akan bersabar? Nah, ini maksudnya jamaah yang berbahagia. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan juga, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Seandainya tidak adanya permusuhan ataukah tidak adanya apa namanya yang namanya pertikaian atau perbedaan pendapat yang ada di muka bumi ini, kemudian Allah mendamaikan mereka, tentunya muka bumi ini akan hancur. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, lari dari perpecahan tidak bisa. Namun kita dituntut untuk bersatu. Dan di sini adalah ujian yang sangat besar. Kita dilarang berbuat maksiat. Tetapi Allah menciptakan syaitan untuk apa? Untuk menguji kita semuanya. Apakah kita sabar di dalam menahan godaan syaitan ataukah tidak? Allah menyuruh kita bersatu. Tetapi Allah menentukan di alam dunia ini berbagai model sebab untuk terjadinya perpecahan. Nah, untuk apa? Agar kita itu bersabar di dalam menghadapi ujian tersebut. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, lantas apa yang harus kita sikapi di dalam perpecahan yang ada di muka bumi ini? Apakah kita mengikuti gelombang perpecahan itu? Ataukah kita memperburuk suasana dengan menambah pertikaian demi pertikaian? Ataukah kita disuruh untuk berusaha bersatu dan mencari tali Allah untuk kita berpegang teguh dengannya? Jawabannya adalah kita disuruh bersatu padu. Ya, kita disuruh bersatu padu. Bukan kita menambah perpecahan dengan perpecahan yang lain. Bukan kita menambah perbedaan pendapat dengan menghidupkan perbedaan tersebut dan menambah perselisihan demi perselisihan. Tidak. Tetapi kita disuruh untuk mencari mana yang paling benar dan mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Makanya Allah mengatakan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, kalian taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau kalian terjadi perselisihan dengan yang lain, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Tidak diabaikan, tidak dibiarkan, tetapi disatukan untuk kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan petunjuk dalam masalah ini. Kata beliau, siapa saja, faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa saja yang hidup sepeninggal aku nanti, maka akan terjadi perselisihan yang sangat banyak. Lalu beliau menyebutkan solusi dari perpecahan itu. Kata beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang olehmu sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita nilai dan lihat perpecahan di muka bumi ini, perbedaan, ketidaksamaan, ketidakserasian itu memiliki beberapa jenis. Ada kadangkalanya perbedaan itu mengharuskan kita untuk mengambil sebuah prinsip. Ya. Ada kadangkalanya perbedaan itu menyuruh kita untuk bersikap dewasa dan toleransi di dalam perbedaan itu. Dan ada kalanya perbedaan itu mendorong kita untuk melakukan semuanya semampu kita. Sebagai contoh, perbedaan antara dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Dalam arti lain, antara Islam dengan kekufuran, antara Islam dengan kesyirikan, antara tauhid dengan syirik. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, adalah perbedaan yang menuntut kita untuk mengambil sebuah prinsip. Kita tidak boleh berusaha untuk mendamaikan antara Islam dengan kekafiran dengan berbagai dalil. Kita tidak boleh berusaha untuk mendekatkan antara tauhid dengan syirik dengan cara mencari jalan tengah. Tidak boleh. Karena tidak ada sejarahnya di dalam agama Islam ini pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam damai antara muslim dengan musyrik. Tidak pernah ada rekonsiliasi antara dakwah tauhid dengan dakwah yang dibawa oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Seandainya boleh mencari jalan tengah, tentunya akan dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Ketika orang musyrik menawarkan perdamaian, wahai Muhammad, kamu ibadah kepada saya, kepada Rabb kami 1 tahun, dan tahun depan kami akan menyembah Rabb kamu selama 1 tahun. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Maka yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, kenalilah perbedaan yang di situ kita harus mengambil sebuah prinsip, yaitu perbedaan antara kebenaran dengan kebatilan. Tidak ada tengah-tengah dan tidak boleh kita berusaha mendekatkan antara sunnah dengan bid'ah. Tidak boleh disatukan antara sunnah dengan syiah. Tidak boleh disatukan antara sunnah dengan qaramithah, dengan ismailiyah, dengan berbagai model nama-nama dari kelompok-kelompok yang mereka itu mencaci maki Islam dan menjadi duri di dalam Islam. Tidak ada yang namanya bersatu. Sikap muslim mengambil sikap kebenaran untuk dia pegang. Kebatilan dia musuhi. Dia tendang kebatilan itu dan dia buang jauh-jauh dari hatinya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kadang perselisihan menuntut kita untuk bersikap dewasa. Secara khusus perselisihan seandainya terjadi di dalam permasalahan yang memiliki dalil dari dua pendapat tersebut. Kebanyakan terjadi di dalam masail khilafiyah, tentang sholat, perbedaan gerakan sholat, tentang zakat, perbedaan bagian-bagian zakat, tentang puasa, haji, amalan haji, tentang warisan, tentang pernikahan, jual beli. Ini semua hadirin yang dimuliakan Allah adalah perselisihan yang kita dituntut untuk bersikap dewasa. Maksudnya bagaimana? Seandainya perselisihan itu terjadi di zaman dahulu di antara para sahabat, di antara para tabi'in, di antara para tabi'ut tabi'in, di antara imam empat madhab, maka kita di zaman sekarang tidak boleh menutupi dan memungkiri dari kenyataan itu. Kita pun harus toleransi. Namun bukan berarti, hadirin yang dimuliakan Allah, kita boleh coba sana, coba sini di dalam pendapat-pendapat itu. Hari ini saya ingin bermadhab dengan madhab Imam Ahmad. Besok saya ingin bermadhab dengan madhab Imam Abu Hanifah. Besok saya ingin bermadhab dengan madhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Saya ingin semuanya saya jalani dengan damai. Tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah, perselisihan yang jenis kedua ini memang kita dianjurkan untuk dewasa, toleransi. Tetapi kita harus mengambil sebuah pendapat dan kita anut pendapat itu dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan sebagai contoh di dalam amalan salat misalnya, seorang yang dia membaca Al-Fatihah di dalam setiap rakaatnya, sebagian ulama mengatakan baik dia makmum atau sholat sendiri, dia harus membaca Fatihah. Sebagian ulama lain mengatakan kalau dia makmum, dia tidak perlu membaca Fatihah karena bacaan dia adalah bacaan imam. Nah, dalam masalah ini kita tidak boleh kemudian kaku menganggap orang yang membaca Fatihah dia sesat ataukah dia telah kafir atau dia ini dan itu. Tetapi bukan berarti kita boleh hari ini saya baca, besok saya tidak. Tidak boleh. Kita harus mengambil mana yang paling dekat kepada kebenaran. Kita harus mengambil mana yang lebih tenang di dalam kita beribadah sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita dapati bahwa membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat adalah rukun. Maka kita baca setiap rakaat apakah kita makmum, imam atau sholat sendirian. Adapun saudara kita yang tidak sependapat dengan kita, kita tidak perlu untuk menyesatkan dan membuat keributan dengannya. Silakan Anda beribadah sesuai dengan apa yang Anda lihat itu benar. Ini sebagai salah satu contoh dari contoh yang sangat banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga, kadang perbedaan itu menuntut kita mengamalkan semuanya. Kenapa? Karena semuanya dijalankan oleh Nabi SAW. Sebagai contoh, Nabi SAW beliau pernah membaca di dalam ruku Subhana Rabbiyal Azim. Beliau juga pernah di dalam ruku membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, dua bacaan ini semuanya pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Maka kita dituntut untuk melakukan semuanya. Kadang hari ini, hari ini itu. Zikir selesai sholat ya. Kadang beliau membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kadang beliau membaca Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Kadang beliau membaca Subhanallah 25 kali, Alhamdulillah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali, dan La ilaha illallah 25 kali. Nah, ini semuanya pernah dilakukan oleh Nabi. Maka kita juga dituntut untuk kadang melakukan ini dan kadang melakukan itu. Sebagaimana Nabi SAW kadang melakukan ini dan kadang melakukan itu. Walhasil hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah sebagai gambaran singkat yang saya sampaikan agar kita semua ini benar berupaya menjalin persatuan. Gara-gara kita tidak menyikapi perbedaan dengan benar, akhirnya justru kita semakin memeruncing perselisihan. Coba lihat hadirin yang dimuliakan Allah. Semestinya umat Islam ini mengarahkan senjata-senjata mereka kepada orang-orang kafir. Semestinya mereka membicarakan kejelekan orang kafir, orang musyrik yang mereka menjadikan pohon sebagai Tuhan selain Allah. Ya, yang mereka menjadikan jin sebagai Tuhan selain Allah. Yang mereka menganggap batu bisa mengatur kehidupan seseorang. Itu semestinya yang diserang. Bukan kemudian sesama kaum muslimin. Di sisi lain, perbedaan yang itu dari dulu di zaman para sahabat tidak perlu untuk diperuncing. Tetapi kita berusaha mengambil yang paling benar dan paling tenang di dalam kita beribadah, tetapi kita memberikan keleluasaan kepada saudara kita sebagaimana Ibnu Abbas memberikan keleluasaan kepada sahabat yang lain. Ibnu Sirin memberikan keleluasaan kepada Imam Zuhri. Al-Imam Syafi'i memberikan keleluasaan kepada gurunya Imam Malik atau Abu Hanifah dan lain-lain. Semoga hadirin yang dimuliakan Allah, usaha kita untuk menyatukan umat Islam ini selalu berhasil dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bukan menjadi orang yang justru menimbulkan polemik fitnah di kalangan kaum muslimin, dan kita menjadi orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah miftahan lil khair mighlaqan lisyarr, membuka kebaikan dan menutup segala pintu kejelekan. Ini kurang lebih hadirin yang dimuliakan Allah yang dapat saya sampaikan di pertemuan kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah semuanya. Sebelum saya tutup, barangkali ada di antara para jamaah yang ingin ditanyakan atau disampaikan atau didiskusikan, mungkin ada di antara para jamaah barangkali terkait dengan pembahasan yang tadi saya sampaikan, saya persilakan. Mungkin ada. Insya Allah semuanya jelas. Baik. Terima kasih hadirin yang dimuliakan Allah. Dan sekali lagi, dan ini akan terus diingatkan oleh para da'i untuk kita selalu memakmurkan masjid Allah. Terkhusus kita berada di sebuah rumah sakit yang besar, yang kita semua insya Allah mayoritas atau kalau bukan semuanya beragama Islam. Mari kita penuhi dan serui panggilan Allah Subhanahu wa taala. Para perawat, para pasien yang bisa datang ke masjid, para pengunjung, keluarga pasien, coba kita kembali merenungi tentang kewajiban sholat dan kemuliaan sholat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang Allah taala cintai dan ridai. Ini saja hadirin yang dimuliakan Allah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal ilmu indallah. Dan kami akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.